Dan lagu yang ketiga ini dikhususkan Ibu Haja Suki. Ibu Haja Suki, request Anda di sini yang dispesialkan untuk Mbak Jo juga khusus untuk anak-anak dari Ibu Haja Suki. Buat semuanya, Ibu Haja Suki.